Halo Sobat Nusantara, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Ini penting untuk saya tanyakan karena kita tahu di 30 Desember 2022, pemerintah saat kita sedang menunggu pergantian tahun berlibur, kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja sebagai pengganti dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Nah, Sobat Nusantara, hari ini saya Arman, nama lengkap saya Muhammad Arman dari Aman, akan bermusyawarah secara adat atau ngobrol-ngobrol secara adat dengan sahabat saya, sobat lama saya, nama lengkapnya Nadia Dema Vina, saya panggil Dema aja ya. Iya. Dari Perkumpulan Huma, satu organisasi yang konsen pada isu-isu pembaruan hukum di sektor sumber daya alam dan pluralisme hukum. Dan kita tahu persis bahwa teman-teman di Huma, salah satunya Dema ini adalah orang yang jago ngomong soal hukum. Jadi hari ini kita ngobrol soal Perpu ya, Dem. Gimana kabarmu? Alhamdulillah baik, walaupun agak ini ya Om ya, agak kaget ya gara-gara Perpu ini diterbitkan ya. Jadi tahun baru yang sungguh mencengangkan gitu. Oke, mantap sudah kalau begitu ya. Bang Arman gimana kabarnya ini? Saya sehat, meskipun kalau lihat Perpu itu kan jumlah halamannya 1.117. Beda beda dikit dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang halamannya kalau nggak salah 1.108 halaman. Jadi bacanya itu ya seperti baca buku bantal gitu ya. Oke, Dem, aku panggil Dem nggak apa-apa ya. Menurut kamu lahirnya Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja itu dari sisi politik dan hukum gitu ya. Kan alasan pemerintah dia mengeluarkan Perpu ini kan karena ada kegentingan gitu ya. Nah, apakah kegentingan yang dimaksud pemerintah itu kalau kita lihat dari situ sekarang itu sudah mencukupi gitu ya, baik dari sisi aspek hukum maupun dari sisi politik, atau kira-kira apa yang melatar belakangi menurut pemerintah mengatakan bahwa ini ada ihlu, ada hal yang genting sehingga perlu diterbitkan Perpu ini? Ini kalau kita bisa lihat keadaan penerbitan Perpu ini ya Bang ya, mungkin bisa dilihat dari segi politik sama hukum seperti tadi Bang Arman bilang. Dari segi politik, kayaknya kita masyarakat Indonesia udah pada pinter semua ya, kayaknya kita bisa merasakan gitu latar belakang yang mendasari penerbitan Perpu ini ya karena pemerintah ingin mengakali putusan MK yang terbit waktu itu yang menyatakan si Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat emang. Kalau nggak salah putusannya itu nomor 91 tahun 2020. Tahun 2020 benar. Di dalam putusan ini MK menyatakan kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu kan inkonstitusional bersyarat karena pembuatannya sangat tidak partisipatif ya Bang, dan mengangkangi banyak prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan. Dan selama 2 tahun ini seharusnya pemerintah mengkoreksi si Undang-Undang Cipta Kerja ini supaya lebih partisipatif lah pembentukannya. Tapi untuk mengakali yang 2 tahun ini, 2 tahun syarat mengoreksi si Undang-Undang Cipta Kerja ini, justru pemerintah saking takutnya si Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan inkonstitusional, malah menerbitkan Perpu baru yang substansinya sama-sama persis ya Bang, sama si Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya. Itu dari segi politik. Nah, jadi Demo mau bilang bahwa pemerintah mengeluarkan Perpu ini adalah akal-akalan yang mendesak menurut pemerintah. Kalau aku kira sih banyak opini publik yang mengarah ke situ ya Bang. Kalau menurut Bang Arman gimana? menurut saya Perpu ini dari kalau ya benar bahwa Perpu itu kan dia hak subjektif presiden ya untuk mengeluarkan Perpu. Tapi kalau melihat dari sisi kegentingan sebagaimana disebutkan oleh pemerintah, itu kan bilang bahwa ada beberapa hal ya kalau kita misalnya lihat di pertimbangan di dalam Perpu itu. Misalnya ini untuk mengatasi krisis iklim gitu ya, ini untuk mengatasi krisis pangan, ada resesi ekonomi secara global yang akan terjadi begitu ya. Kemudian betul tadi ini katanya dalam konsideran ini disebutkan untuk melaksanakan mandat dari putusan MK 91 gitu ya, tahun 2020 tentang inklusi bersyarat itu dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dari semua prasyarat yang disebutkan itu, menurut saya, menurut kami di gerakan masyarakat adat itu bahwa kelentingan ini seperti di akal-akali ya. Jadi kemendesakannya itu tidak ketemu. Misalnya contoh gitu ya, kalau kalau misalnya ngomongin soal resesi global misalnya, ngapain nih IKN dipaksain? Itu kan ya, buang-buang uang. Buang-buang uang. Buang-buang anggaran. Itu akan mengganggu justru perekonomian nasional kita karena ada banyak begitu uang yang akan digunakan untuk bangun IKN. Atau misalnya yang kedua contohnya. Untuk perubahan iklim misalnya. Lah, logika dari Undang-Undang CK sebagaimana diatur ulang dalam perpu ini kan, itu kan metamorfosa dari Undang-Undang CK sebenarnya perpu ini ya. Itu logikanya adalah, oke, bangun investasi itu akan merusak hutan gitu ya. Dan menurut saya akhirnya tidak ketemu tuh. Atau misalnya kalau kita bicara soal bagaimana mau bangun kelautan pangan misalnya, krisis pangan misalnya, tapi kemudian apa namanya, wilayah-wilayah adat misalnya, atau yang selama ini menjadi ruang hidup dan penghidupan masyarakat itu kemudian dikonversi menjadi perkebunan monokultur, itu menurut saya jawaban yang tidak tepat kalau misalnya itu dilakukan. Jadi yang saya mau bilang bahwa ya perpu ini gitu ya sama sekali tidak menjawab dari sisi politik gitu ya maupun dari sisi hukum terutama tentang kegantian itu. Ya meskipun secara subjektif kali saya bilang bahwa perpu itu adalah kewenangan dari presiden. Ya. Mungkin mau nambahin juga bang dari sisi hukum ya, penafsiran kegentingan yang memaksa ini kan udah ada di beberapa putusan MK ya. Iya betul sekali. Dan kita bisa mungkin berkaca dari putusan MK nomor 1 dan 2 tahun 2014. Itu yang membatalkan undang-undang yang mengesahkan perpu soal MK waktu itu. Jadi waktu itu latar belakangnya itu Pak Akhil Mukhtar abis ditangkap karena korupsi. Itu terus presiden mengeluarkan perpu cara memilih ketua MK yang baru segala macam. Setelah itu MK membatalkan perpu tersebut dengan alasan karena tidak ada tidak butuh akibat hukum yang sontak segera. Artinya apa? Sebenarnya ketua MK itu bisa dipilih dengan jalur yang normal-normal aja dengan jalur yang nggak usah pakai perpu, jalur yang ditetapkan dengan undang-undang yang prosedurnya normal gitu. Jadi menurut MK berdasarkan putusan itu, perpu baru dibutuhkan ketika kita benar-benar butuh tindakan hukum yang sontak segera. Abis perpu itu ditetapkan, harus ada tindakan yang benar-benar emergensi. Nah, kita lihat berkaca sekarang di Undang Cipta Kerja gitu ya. Kalau resesi, perizinan, segala macam, bank tanah gitu misalnya. Kan nggak langsung abis perpu ini langsung ada tindakan hukum presiden yang benar-benar emergensi gitu bang. Nah, kalau berkaca dari putusan MK itu sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini harusnya dibatalkan ya sama MK. Iya. Menurut Bang Arman gimana? Iya, justru itu. Karena kan sebenarnya putusan MK 91 itu kan sebenarnya ada dua hal mendasar ya. Pertama dari sisi formil gitu, itu kan dianggap oleh MK itu bermasalah. Bermasalah karena dia tidak meaningful participation tadi itu. Jadi apa yang disebut dengan partisipasi bermakna itu kan MK dalam putusan itu sudah memberikan kategorisasi hak untuk bertanya, hak untuk mendapatkan jawaban kenapa pertanyaan tidak diakomodir gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kedua itu secara substansi. Jadi di dalam putusan MK yang diajukan oleh Perkumpulan Dokter Hewan Indonesia itu kan clear tuh kenapa kemudian permohonannya ditolak. Karena disebut MK dalam pertimbangannya bilang begini, ini tidak boleh, tidak bisa kami, bukan ditolak, tapi tidak dapat diterima karena sudah ada putusan MK 91 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat dan perlu 2 tahun untuk memperbaikinya. Yang kedua adalah secara substansi itu tidak tertutup kemungkinan gitu, itu akan ada perubahan substansi dari perpu dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, celakanya adalah perpu ini kan itu seperti mereplikasi ya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau kita baca misalnya dari sisi halaman memang ada penambahan ya dari sisi halaman. Kenapa bertambah? Bisa jadi karena pertimbangannya lebih banyak gitu ya. Nah, misalnya contoh gitu ya, saya mau mencontohkan misalnya kalau yang berkaitan dengan masyarakat adat. Menurut kami politik hukum ini kan perpu ini, Undang-Undang CK dan juga perpu ini kan itu sangat diskriminatif bagi masyarakat adat. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya tujuannya adalah itu kan untuk memberikan kemudahan bagi investasi dengan cara memangkas perizinan gitu ya. Hmm. Jadi ini seperti karpet merah untuk korporasi. Hmm. Bandingkan misalnya dengan pengakuan hak masyarakat adat gitu ya, berlapis gitu ya. Perlu ada syarat politik, ya ada syarat sosiologisnya, kemudian ada syarat hukum. Syarat hukumnya atau misalnya dengan perda gitu ya, itu baru bisa diakui. Nah ini kan sangat diskriminatif. Jadi mestinya kalau kita bicara soal kegentingan gitu ya, mestinya yang didahulukan adalah justru masyarakat itu menghadapi kegentingan loh. Ini apa? Mereka tidak memiliki akses dan juga hak yang mereka telah miliki di dalam konstitusi itu, sudah diakui dalam konstitusi. Mereka susah tuh untuk kemudian menikmati hak tersebut. Mestinya kegentingan itu mesti dibaca demikian. Ini logikanya malah dibalik-balik begitu ya. Atau misalnya kalau kita baca dalam perpu ini, misalnya di klaster di 3H gitu ya. Nah, 3H. Ada syarat tuh yang kemudian jadi berlapis gitu ya. Kan ada putusan MK 95 gitu ya yang menyatakan bahwa masyarakat adat lokal itu boleh melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan sepanjang berdasarkan kearifan lokal dan tidak untuk kepentingan komersial gitu ya. Tetapi di dalam penjelasan Undang-Undang P3H sebagaimana diatur dalam Perpu gitu ya, Perpu Cipta Kerja ini, jadi selain masyarakat adat harus mendapatkan syarat legal, harus diakui dengan peraturan perundangan, juga ada klausul tambahannya. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Nah, artinya apa? Kita kan tahu persis bahwa salah satu mandat dan clear disebutkan dalam perpu ini adalah bahwa ini untuk mempermudah proyek-proyek strategis nasional. Dan proyek-proyek strategis nasional itu banyak merampas wilayah-wilayah adat. Kriminalisasi terjadi, contoh misalnya pembangunan waduk di Lambung misalnya di NTT gitu ya. Kemudian proyek pembangunan IKN sekarang yang sedang lagi masih-masihnya tuh. Jadi ambisi pemerintah untuk membangun infrastruktur itu dengan mengabaikan hak asasi gitu ya, hak masyarakat adat, menurut saya itu sebuah anomali besar gitu ya. Kalau kita bicara soal satu entitas bangsa yang memiliki identitas yang beragam, yang dibangun dari apa namanya entitas masyarakat adat misalnya, tapi mereka tidak pernah dihargai keberadaannya. Nah, Dem, aku mau nanya misalnya dari sisi Huma sendiri melihat dari sisi pemeruan hukum ya, dan juga khususnya di sektor sumber daya alam, kira-kira isu-isu yang kritis yang berkaitan dengan hak masyarakat adat gitu ya, apa saja dan kira-kira di klaster mana saja yang kita bisa baca itu berpotensi atau bahkan kan perpu itu kan gini, begitu perpu ditetapkan ini kan sudah boleh nih pemerintah mengeluarkan kebijakan kan, mengeluarkan kebijakan itu apa saja kira-kira klaster yang menurut bacaan Dema sendiri? Oke. Sebenarnya hampir sama tadi. Kalau kusimpulin tadi Bang Arman kan sebenarnya poinnya adalah ini diskriminatif ya Bang. Terus genting untuk masyarakat adat, terus apa namanya meningkatkan konflik dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Sebenarnya intinya hampir sama yang dibaca oleh Huma. Perpu Cipta Kerja sama Undang-Undang Cipta Kerja ini semangat dan substansinya sama-sama aja. Yang intinya adalah monopoli sumber daya alam oleh negara untuk kepentingan investasi dan pembangunan. Dan ini akan berakibat pada konflik sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup. Dari bacaan Huma dari 2 tahun yang lalu ya, karena Huma sama Aman kan benar-benar mengawal secara intens ya, dari Undang-Undang Cipta Kerja ini dari awal. Mungkin ada 3 poin yang mau di-highlight di sini. Yang pertama adalah si Undang-Undang Cipta Kerja ini melanggengkan sektoralisme dan berlapisnya pengakuan masyarakat adat, Bang. Kita lihat di sini tuh frasa-frasa soal masyarakat adat, wilayah adat, tanah ulayat itu masih sama di Perpu Cipta Kerja ini, masih beragam. Jadi per sektor ini beda-beda, ada yang ngomong masyarakat adat, ada yang ngomong masyarakat hukum adat, itu masih ada tanah ulayat, iya, ada hukum adat gitu ya. Iya, jadi banyak banget gitu. Iya, banyak banget. Kalau nggak salah di catatan Huma mungkin ada 17 frasa yang berbeda. Dan ini sektoralnya itu masalah pengakuannya beda-beda per sektor, per undang-undang sektoral itu di hak-haknya beda, di wewenangnya beda. Jadi tidak diselesaikan melalui omnibus yang katanya menyederhanakan peraturan ya Bang ya. Imbasnya apa? Hak-hak masyarakat adat di Perpu Cipta Kerja sama masih susah didapat oleh masyarakat adat, pengakuan masyarakat adat. Jadi kita butuh RUU masyarakat adat ya Bang ya. Pasti. Iya. Nah, poin itu wajib malah. Iya, itu wajib. Itu lebih genting itu ya. Harus mestinya menjadi kegentingan mendesak bagi pemerintah mendesak banget untuk mengesahkan RUU masyarakat menjadi undang-undang. Benar, harusnya itu dulu baru UU CK gitu. Buktinya itu masih dilanggengkan di sini. Poin kedua adalah masih sama. Di Perpu yang ini ada 7 bidang usaha yang mendapat kemudahan dan ini akan berimbas pada konflik SDA. Yang pertama proyek strategis nasional, yang kedua kawasan ekonomi khusus, yang ketiga food estate, yang keempat usaha-usaha ekstraktif dengan kemudahan khusus bagi usaha perkebunan dan pertambangan. Yang kelima pariwisata, sama yang keenam adalah pengelolaan limbah B3. Ini kemudahan-kemudahannya hampir sama ya. Pertama di pengadaan tanahnya lebih mudah, di perizinannya, di tata ruangnya. Tata ruangnya ini mau di APL kah, di kehutanan ada kemudahan. Kemudian di pengadaan tanah sama di ini, kemudahan izin dan penghilangan beberapa sanksi Bang. Baik pidana maupun administratif. Di 6 bidang usaha inilah. Ya dampaknya apa ya? Dampaknya kayak yang Bang Arman tadi bilang, udah masyarakat adat nggak ada alas haknya, makin gampang dong dia berkonflik dengan usaha-usaha ini. Itu sih Bang. Nah, aku mau nanya nih, menurut Bang Arman, sebenarnya dampaknya apalagi sih ke masyarakat adat? Dan tadi kan Bang Arman menyinggung tuh, sebenarnya lebih genting tuh keadaan masyarakat saat ini, masyarakat adat saat ini. Sebenarnya kegentingannya apa aja sih Bang yang sebenarnya harus diselesaikan pemerintah? Iya, kalau terkait masyarakat adat itu ya, kan tadi Dema sudah bilang bahwa kita betul ada banyak undang-undang yang mengatur tentang masyarakat adat. Tapi tadi disebutkan bahwa setiap undang-undang itu punya cara pandang yang berbeda tentang subjek haknya, kemudian objek hak itu juga berbeda-beda ya. Nah, kemudian diikuti dengan ego sektoral. Jadi institusi-institusi negara yang seharusnya bekerja untuk melaksanakan kewajiban negara begitu, mengakui, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat itu juga sektoral gitu ya. Misalnya ada dua institusi yang sampai hari ini kan tidak pernah bertemu tuh dalam praktiknya, bagaimana LHK dan Kementerian Atr BPN gitu ya. Nah misalnya kalau dalam kawasan hutan itu ya nggak boleh masuk Atr BPN tuh. Tapi kalau saya mau bilang bahwa kuasa LHK hari itu jauh melampaui dari Atr BPN. Kenapa? Karena misalnya penetapan kawasan hutan hutan adat misalnya, APL kan bisa tuh, tapi jadi kawasan hutan kan, hutan adat. Nah padahal mestinya kan Atr BPN itu diberikan kewenangan ya untuk menetapkan status hak atas tanah. Kan logikanya sederhana tuh untuk melihat tuh. Coba kalau kita mencontohkan hutan gitu ya, status tanah itu mengikuti status hutan kan. Di mana ada hutan adat, di mana ada tanah adat, disitulah tumbuhan adat. Tanah negara tumbuhlah hutan negara. Tanah hak tumbuhlah hutan hak kan. Nah, tapi kan ceritanya enggak begitu gitu ya. Itu yang kami pikir mengapa kemudian RUU masyarakat itu menjadi sangat penting, genting malah. Malah bahkan sangat mendesak. Sudah 12 tahun lebih, hampir 13 tahun hari ini gitu ya. Dan sampai sekarang itu belum ada tanda-tanda untuk disahkan. Nah, kembali ke soal Perpu misalnya. Kalau kita lihat Perpu gitu ya, hal yang paling prinsip sebenarnya dengan lahirnya Perpu Cipta Kerja ini, itu adalah, ini kan kalau kita baca misalnya, apa definisi Cipta Kerja sih di dalam Perpu itu? Dia sebutkan begini, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan seterusnya, untuk peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi bagi pemerintah pusat untuk proyek nasional. Yang saya mau bilang begini, bahwa Perpu Cipta Kerja maupun Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah kegagalan negara mengenali identitas warga negaranya. Ya. Kegagalan negara mengenali identitas warga negaranya. Misalnya begini, kan masyarakat adat itu punya pekerjaan tradisional. Petani, nelayan tradisional, ya berburu meramu, berladang gitu. Itu tidak dianggap sebagai satu pekerjaan gitu ya. Padahal kita punya konvensi ILO 111 tuh yang bilang bahwa negara berkewajiban melindungi hak-hak masyarakat adat terkait dengan pekerjaan tradisionalnya. Jadi negara itu gagal mengenali identitas warga negaranya gitu ya. Jadi petani yang selama ini menyumbang di sektor pangan, kita makan berasnya, nelayan tradisional yang kemudian nangkap ikan, kita makan ikannya, itu dianggap bukan pekerjaan tuh. Semuanya harus dengan investasi gitu ya. Jadi ya padahal kan yang namanya pekerjaan apapun itu, tidak boleh kita nafikan bahwa petani dan internet itu berkontribusi dalam menjaga sumber-sumber pangan kita yang tersedia hari ini. Nah, logikanya dibalik dalam menurut cipta kerja nih. Tanah-tanah subur itu dikonversi jadi untuk investasi, bisa tambang, bisa perkebunan monokultur, macam-macam, food estate misalnya, yang sekarang oleh banyak pakar itu terancam gagal gitu ya. Kemudian, bahkan di dalam pesisir dan pulau-pulau kecil ada satu permen yang juga diamini dalam Perpu ini bahwa satu kawasan konservasi yang sudah ada itu boleh dikonversi tuh, boleh dialihkan untuk kepentingan investasi. Katanya bisa diganti 10% di tempat lain. Yang saya mau bilang kan begini sederhana logikanya. Yang sudah bagus dirusak, kemudian mau merampas dari yang lain. Karena kan tidak ada satu jengkal tanah pun di republik ini yang tidak punya tuan, gitu ya. Kenapa? Karena itu ada fungsinya masing-masing. Dan yang paling berbahaya adalah misalnya RT/RW. Kan katanya harus ikut pada RT/RW misalnya, tata ruang misalnya. Lah wilayah-wilayah adat aja itu nggak masuk dalam pengakuan RT/RW kok. Atau misalnya kalau kita melihat gitu ya, data BPS aja bilang ada 33.000 lebih desa dalam kawasan hutan. Nah, gimana tuh statusnya itu? Nah, Perpu ini itu tidak menjawab soal itu. Bagaimana penyelesaian konflik terhadap wilayah-wilayah adat yang masuk dalam kawasan hutan? Bagaimana penyelesaian konflik misalnya wilayah tangkap nelayan tradisional itu yang kemudian diklaim sebagai kawasan konservasi laut misalnya? Itu gimana? Itu tidak ada jawabannya di sini sepanjang yang saya lihat. Tapi yang paling lucu itu menurut saya adalah ini tentu saja ada perdebatan ya. Karena kan melihat secara hukum, pakar hukum juga terbelah nih. Ada yang bilang boleh, itu udah benar. Ada yang bilang tidak. Kalau Prof. Jimli dan siapa lagi terakhir, mantan Ketua MP itu bilang, ini kemendesakan ini buat-buat. Gitu ya. Jadi, yang saya mau bilang bahwa justru lahirnya RUU, Undang-Undang Cilaka yang kemudian di copy-paste hampir secara utuh di dalam Perpu ini adalah pembangkangan terhadap konstitusi, gitu ya, pembangkangan terhadap demokrasi dan negara hukum. Karena gini, MP kan bilang itu inskonstitusional, tapi objeknya masih diatur di sini. Nah, itu jadi pertanyaan yang sangat lucu tuh. Dan menurut saya kita kehilangan satu negarawan yang bisa memahami hukum dan bagaimana hukum itu harus bekerja untuk rakyat. Iya, aku juga nggak tahu sih apakah di negara lain ada yang prakteknya sejungkir balik ini gitu bang sebenarnya. Indonesia ini sangat futuristik ya. Futuristik. Iya iya. Mau nanya lagi nih ke Bang Arman, kan di considerance di mana ini selalu ngangkat ini untuk kepentingan kesejahteraan rakyat gitu. Menurut Bang Arman benar nggak sih? Perpu ini kalau kita lihat karena dia untuk kemudian investasi gitu ya, terutama untuk strategis nasional itu, dalam pandangan saya itu justru akan semakin memperkuat oligarki. Oke, di dalam misalnya gini ya, kalau kita lihat misalnya salah satu contoh di sini, di dalam Perpu ini kan izin-izin yang belum memenuhi syarat itu kan diberikan waktu sampai 2 November 2023 ya. Iya, aku lupa tanggalannya. Menurut saya itu, saya berusaha memahami kenapa kemudian harus sampai di November 2023. Itu tidak bisa dipisahkan dari tahun politik 2024. Ya? Jadi, ini adalah pesta para oligarki, dan kemudian ketika pemegang-pemegang izin yang belum mencukupi syaratnya, di perjanjian itu di tahun 2023 itu, November itu, tahun-tahun di mana kemudian koalisi akan dibangun. Nah, para penguasa akan bilang nih, oligarki begini, saya injak lo kakimu, kalau kamu tidak mau ngularin sesuatu, saya tidak perpanjang. Saya bukukan izinmu, saya cabut izinnya dan seterusnya. Jadi, Perpu ini adalah batu loncatan menuju 2024 yang kita tahu itu tahun-tahun politik gitu ya, tahun-tahun politik. Nah, artinya apa? Ini adalah pesta para bandit, pesta para oligarki, dan lagi-lagi gitu ya, masyarakat adat gitu ya, hak rakyat secara umum itu dikebiri sedemikian rupa, kemudian haknya tidak diakui. Dan kita tahu juga tren legislasi dalam 5 tahun terakhir gitu ya, bahkan 10 tahun terakhir itu hampir semua itu tidak untuk masyarakat adat, tidak untuk rakyat kecil gitu ya, semua untuk kepentingan oligarki, kepentingan ekonomi. Revisi Undang-Undang Minerba, kemudian ada Undang-Undang Cilaka, kemudian ada Perpu yang sekarang tentang cipta kerja. Jadi saya mau bilang bahwa ini adalah cilaka dua kali bagi masyarakat adat. Ya, benar. Dan memang dari awal juga sebenarnya semua penelitian tentang kondisi ekonomi Indonesia ya, bahkan dari awal reformasi udah bilang kalau masalah ekonomi di Indonesia itu kan masalah ketimpangan. Jadi kalau emang masalah ketimpangan, investasi itu kan bukan jawaban ya Bang sebenarnya. Iya, dan kita kan punya TAP MPR nomor 9 tahun 2001 ya, kan, tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Ini jauh banget dari semangat itu ya. Bener, di situ kan dibilang masalahnya ada 3 ya Bang. Ya. Pemusatan kekayaan, pemerataan, sama satu lagi, penumpukan aset. Nah, tiga-tiganya justru makin dilanggengkan sama UCK ini. Gitu. Dan bahkan kepala BKPM sendiri pernah bilang kalau investasi di Indonesia itu nggak berbanding lurus sama penyerapan tenaga kerja misalnya. Justru karena kemudahan PHK justru investasi naik, tenaga kerja nggak terserap juga gitu Bang. Jadi kayaknya kalau bilang untuk kepentingan rakyat, rakyat yang mana gitu ya Bang ya? Ya, saya kira itu patut dipertanyakan gitu ya. Dan misalnya gini, masyarakat adat yang berdaulat atas tanah misalnya, tapi karena kepentingan PSN diambil, justru menghilangkan pekerjaannya. Dia akan jadi buruh. Benar. Bukan lagi sebagai petani sebagaimana petani seharusnya yang punya tanah, jadi buruh tani gitu ya. Atau misalnya yang berburu meramu selama ini itu kehilangan pekerjaan tuh. Benar. Yang nyadap madu itu menjadi hilang karena hutannya habis dan seterusnya. Nah, saya kira ada banyak sekali ya kalau kita mau kupas Perpu ini dengan halaman yang begitu tebal. Ada banyak sekali isu kalau kami bacanya sedikitnya sampai saat ini yang kami baca ya di Aman itu ada 20 klaster di dalam Perpu ini yang mengatur secara langsung dan tidak langsung dan berdampak pada masyarakat adat. Nah, masalahnya sama, jadi saya kira kita tidak punya pilihan lain ya untuk kemudian menyatakan bahwa Perpu ini tidak layak, baik secara hukum, mengabaikan hak rakyat, membangkangi konstitusi, dan juga saya kira adalah pembangkangan terhadap putusan MK ya. Jadi MK itu seperti nggak ada gunanya jadinya dengan keluarnya Perpu ini. Benar. Nah, kan gini, Dema, saya kira 2 minggu terakhir kan masyarakat situ tuh berkonsolidasi tuh, dan terakhir kemarin ada 400 lebih gitu ya yang membuat ultimatum. Dan terakhir kemarin ultimatumnya bahwa pemerintah harus mencabut Perpu ini. Kemudian ada desakan supaya DPR tidak menerima. Kan kalau mau jadi undang-undang kan harus dibawa ke DPR nih. Ya meskipun naga-naganya ya DPR akan menerima ya. Tapi kita bilang bahwa DPR mesti menolak Perpu ini gitu ya. Dengan demikian dia bisa dibatalkan. Yang harus kita tegaskan adalah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpu ini harus dibatalkan. Tapi sebelum masuk ke soal itu, saya mau ada satu pertanyaan menurut Dema. Kan di dalam ketentuan penutup tuh disebutkan bahwa Perpu ini menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi disebutkan juga bahwa PP yang lahir, peraturan pemerintah atau peraturan turunan yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja itu masih tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu ini. Menurut pandangan Dewa gimana sendiri dari sisi hukum gitu ya? Sebenarnya dari sisi hukum ini pasti ahli hukum debatable ya Bang soal itu ya. Kalau ahli-ahli hukum yang sering bareng masyarakat pasti bilang harusnya peraturan turunannya ini konstitusional juga ya Bang. Karena ya semangatnya sama-sama zolim gitu. Tapi banyak juga ahli hukum yang bilang memang ini praktek yang common di Indonesia, ketika satu peraturan induk dibatalkan, peraturan turunannya masih berlaku gitu. Jadi secara hukum tuh debatable, makanya hukum itu kan nggak boleh lepas dari rasa keadilan masyarakat ya Bang. Ya itu sih. Jadi kata kuncinya, kita mau bilang mestinya juga semua dinyatakan tidak berlaku kan? Atau bahkan dicabut, karena kan gini, objeknya kan sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Jadi CK itu sebenarnya nggak ada. Dan semua peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk yang diamini oleh Perpu Cilaka ini juga, itu kan objeknya sama. Benar. Objeknya sama, gitu ya. Jadi gimana ya? Kayak hukum kita itu berada di hukum rimba gitu. Atau mungkin jangan-jangan sekarang ini negara kekuasaan, bukan negara hukum sebagaimana seharusnya. Dan soalnya peraturan turunannya juga nggak kalah bermasalahnya ya Bang. Oh pasti, karena kan MK bilang begini tuh, tidak boleh mengeluarkan peraturan kebijakan atau peraturan turunan yang berdampak strategis dan dan dampaknya meluas gitu kan. Nah semuanya itu iya, kebijakan strategis, semuanya berdampak meluas. PP-nya udah kayak omnibus juga ya Bang ya? Iya, PP-nya kayak omnibus, jadi ya entahlah. Nah, menurut Dema, dengan situasi yang ada sekarang ini, apa yang perlu kita lakukan gitu ya? Kemarin ada ultimatum rakyat gitu, dan ada 400 lebih sekarang organisasi masyarakat sipil menyatakan menolak Perpu ini. Ada dua desakan utamanya, pertama adalah cabut Perpu ini, kemudian DPR, kemudian jangan menerima Perpu ini. Nah, selain itu ada juga upaya untuk melakukan satu perlawanan secara masif dari dari semua tempat daerah dan seterusnya ya. Apa yang mesti kita lakukan gitu ya? Menurut Dema. Di Indonesia sekarang saat oligarki lagi lucu-lucunya ya Bang ya, emang gemesin. Iya, gemesin. Iya, ini lagi apa emang bingung ya Bang, kalau misalnya berkaca sama gerakan reformasi di korupsi misalnya, pas Undang-Undang KPK sama RKUHP itu kan masif banget, bahkan ngalahin 98 katanya kan. Bahkan betul. Banyak yang gugur juga, banyak korbannya gitu. Ternyata cuma ditunda 1 tahun tuh Bang, tapi habis itu tetap disahin habis itu kan. Jadi kayaknya gerakan massa ini kayak sekarang tuh jadi cuma bisa menunda-menunda gitu. Jadi paling pemerintah tuh mengabulkan hanya untuk meredakan tensi dulu aja. Tapi habis itu ya lanjut lagi pembahasannya, terus disahkan diam-diam biasanya. Sebenarnya ini lebih tuntutan ke DPR sama MK sih. DPR waktu kemarin UU CK kan banyak gimmicknya tuh ya Bang ya. Ada yang walk out segala kan katanya. Sebenarnya Huma juga ngeluarin kertas kebijakan pas pemantauan proses UU CK-nya. Yang kita merasa memang banyak cacat formal di dalam pembahasannya gitu. Jadi banyak proses pembahasan yang nggak sinkron antara poin-poin pembahasan di saat mereka pembahasan tingkat 1 sama hasil yang disepakatin gitu. Betul sekali. Jadi nggak sinkron lah antara naskah akademik terus proses pembahasan, lah kok naskah akhirnya jadi gini. Bahkan naskah akademiknya itu kadang kita baca undang-undangnya, terus gimana nih naskah akademik? Iya, iya. Jadi kualitas kontrolnya jadi mana gitu ya? Iya, ini kalau skripsi ini pembimbingnya lagi kemana nggak tahu. Lagi error kayaknya atau belum ngopi ya? Iya, banyak. Sibuk-sibuk. Itu Huma ada catatan itu juga. Nah, tapi kan saat UCK tuh banyak anggota DPR yang mungkin menolak secara individu katanya kan. Mereka bilang nggak dikabarin atau segala macam lah. Lah kalau kayak gitu buktikan yang sekarang jangan disetujuin dong gitu. Jadi yang penyesalan-penyesalan katanya waktu UCK yang sampai walk out itu ya sekarang buktiin, nggak usah disahin dong kan. Substansinya sama gitu dan sama-sama nggak partisipatif gitu. Itu untuk DPR. Untuk MK ya, MK pernah juga membatalkan itu di Perpu soal MK. Saat ini saatnya MK juga, ntar kalau misalnya masyarakat sipil akhirnya menggugat gitu, judicial review, ya MK pertahankan dong semangatnya kalau ini tuh inkonstitusional. Iya. Iya, saya kira. Bang Arman gimana? Tetap ini ya, jadi kalau diskusi kita kan sebenarnya pilihannya ada beragam tuh. Kalau teman-teman yang mau tempuh jalur litigasi silakan gitu ya. Kan yang prosedur kan biasa tuh. Kemarin ada juga pernyataannya tuh di KSP tuh bilang bahwa ya kalau kalian tidak setuju ya ikuti prosedur. Kan lucu banget gitu ya. Saya mau bilang asem banget gitu. kalian bikin undang-undang tidak sesuai dengan prosedur, tapi begitu kemudian keluar, kamu paksa minta rakyat untuk kemudian menyatakan ikut prosedur dong. Ini apa ya? Jadi seperti mau membodoh-bodohi kita gitu ya, rakyat Indonesia. Kemudian kedua adalah saya kira memang sudah saatnya gitu bagi kita masyarakat sipil untuk kembali bahwa melakukan aksi-aksi serentak gitu ya. Saya kira selain jalur formal tadi itu lewat upaya gugatan, jalur-jalur soal upaya pembangkaman sosial itu juga hal yang penting. Bagi kami misalnya di gerakan masyarakat adat ini menjadi satu refleksi mendalam gitu ya, untuk kemudian mengembalikan semangat pelangisasi wilayah-wilayah adat. Paling tidak dalam waktu dekat kami akan berkonsolidasi dan kita akan sampaikan ke seluruh komunitas masyarakat adat, ada 2312 hari ini, itu di wilayah itu dipasangi plang gitu ya, sama seperti ketika MK35. Tanah ini adalah wilayah adat, milik masyarakat ini tidak untuk kepentingan korporasi dan menyatakan menolak Perpu. Itu yang kira-kira di dalam pandangan kami yang mesti kita lakukan gitu ya. Karena kita tahu persis bahwa Perpu ini akan bekerja di tingkat tapak di basis-basis besar yang ada gitu. Karena kan ini kan Perpu yang rakus tanah, rakus sumber daya alam. Jadi ngobrol gitu ya untuk kepentingan investasi. Yang akan menjadikan masyarakat adat itu menjadi buruh di atas tanahnya sendiri. Dia akan tersingkir dan seterusnya. Nah, terakhir Dema, menurut Dema selain tadi itu misalnya masih percaya sih enggak sih dengan proses-proses di MK misalnya itu. Coba dong kasih satu bisikan kira-kira apa yang bisa membuat kita percaya diri untuk gimana ya Bang? Yang jelas sistem hukum itu kan gak hanya substansi ya Bang, tapi struktur sama budaya hukum juga ya. Jadi ketika kita mau maju ambil jalur hukum, kita harus lihat struktur hukum sama budaya hukumnya. Itu sih Bang, maaf ya Bang, ini agak fake. Aku takut dikriminalisasi. Iya ya, karena apalagi sekarang ada banyak sekali jebak-jebakan di dalam undang-undang yang sewaktu-waktu bisa apa kritik itu dijawab dengan pembungkaman gitu ya. Beberapa dan kemarin kalau tidak salah ada satu TikTok yang kemudian dilaporkan oleh salah satu partai gitu ya, karena dianggap itu menghina salah satu pimpinan partai politik di Indonesia. Aduh. Jadi oke, saya kira takut ya. Ketakutan itu adalah keberanian yang tersembunyi yang mesti kita bunyikan. Kira-kira yang begitu. Iya, iya. Aku merinding banget loh pas Bang Arman tadi bilang undang-undang CK ini adalah kegagalan pemerintah melihat identitas warga negara Indonesia gitu. Iya, itu masih merinding sampai sekarang. Ya semoga besok-besok lebih baik ya pemerintah. Udah sih itu aja Bang. Oke, Dema, saya kira musyawarah adat kita hari ini cukup dulu. Terima kasih banyak, senang sekali bisa bermusyawarah secara adat, ngobrol-ngobrol secara adat, melihat Perpu ini, dan untuk melihat bagaimana sungguhnya politik hukum dari Perpu ini, dan apa kira-kira kemungkinan atau potensi dampak dari ini, kita sudah tahu juga gitu ya. Dan terima kasih untuk Sobat Nusantara semua, sampai berjumpa lagi di dalam podcast Musyawarah Adat, dan tetap semangat, tetap lakukan perjuangan untuk masyarakat adat yang mandiri, berdaulat, dan bermartabat. Salam Nusantara.